kemarin definisinya, maka sekarang hukumnya. Kalau definisinya ternyata mudah, yaitu apa yang tidak masuk alamat PR dan tidak masuk alamat sisi, maka dia adalah huruf. Sedangkan hukumnya wajib ini kalau huruf majmi'. Semua huruf majmi'. Ada yang majmi' al-sukun, ada yang majmi' al-fath, ada yang majmi' yang lain. قال الشريف عليه السلام قال أنا طرقت من ذكر على مد الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه setelah aku selesai menyebutkan tanda-tanda huruf yaitu tidak masuknya tanda fi'il dan tanda isim وبيان ما اختلف فيه dan menjelaskan apa yang diperselisihkan padanya. Apa di antara yang diperselisihkan? Ijma, wa mahma, wa lamma, rabitah, dan mal masdariyah. Baik. Hadis arba'a. Harf atau isim? Isim atau harf? Baik, la budda an naqul amma lamma rabitah. Isim atau fi'il? Ha? Lamma rabitah. Hal ar-raji 'inda al-mu'allif an nawawi. حرف بي وما المصدرية حرف وإذن إذن ومهما إذن ليس منه مهما وإذن بل ما المصدرية طيب ولما الرابطة سلام aku sudah sebutkan pula apa yang diperselisihkan padanya dan yang rajihnya. Maka dzakartu hukmahu, maka aku sebutkan hukum-hukumnya. Wa annahu mabniyun la haddal shay'in min kalimatihi bil i'rab. Dan semuanya mabni. Karena memang tidak ada bagian buat mereka, buat para huruf. Enggak ada bagian min kalimatihi bil i'rab, tidak ada tempat dalam i'rab. Ini la mawqi'a laha min al i'rab, tidak punya tempat dalam i'rab. Sehingga tidak bisa dikatakan mansub, tidak bisa dikatakan majrur, tidak bisa dikatakan dengan marfu', karena memang la mahalla laha min al-i'rab atau la mawqi'a min al-i'rab, sehingga dikatakan la hadza li shay'in min kalimatin fil i'rab. Hanya saja kita perlu mengenali bahwa huruf-huruf itu dalam keadaan berbagai macam jenis dan karakter, tidak sama semuanya. Ada yang khusus masuk ke fi'il, ada yang khusus masuk ke isim, dan ada yang amil, ada yang ghairu amil. Berarti harus kita bagi huruf-huruf itu menjadi tiga dari sisi masuknya. Perhatikan, awan tulis. Omborul satura. Hunaka minal taruf maktoffa maktoffa bil fi'l. وما اختص بالاسم ومنه ايضا ما يدخل في الاسم والفعل. طيب contoh huruf yang hanya masuk ke fi'il dan tidak bisa masuk ke isim, contohnya apa? An, an yadriba, an yakulu, enggak mungkin masuk ke isim. Tidak mungkin ada an Muhammad, an Abdullah, enggak ada. Berarti dia muktaf bil fi'il. Ada pula yang muktaf bil isim. Apa contohnya yang hanya masuk ke isim dan tidak masuk ke fi'il? Hah? Fi jayi bil masjid isim, bil bayti bil madinati. Mungkinkah masuk ke fi'il? Tidak mungkin masuk ke fi'il. Masa fi yadribu fi yaquluna. Berarti fi hanya masuk kepada isim. Berarti an muqtaf bil fi'il wa fi muqtaf bil isim. Tetapi di sana ada yang yadkhul bil isim wal fi'il. Ada yang masuk ke isim dan masuk juga fi'il. Seperti hal. Hal Muhammad hadir. Masuk ke mana ini? Muhammad. Isim. Hal madrasatu di syari' kada, apakah madrasah? Apakah mungkin dengan fi'il? Mungkin. Hal ja'a Muhammad, Apakah datang Muhammad? Berarti dia masuk ke fi'il bisa, masuk ke isim bisa. Di sini cabangnya an, di sini cabangnya fi, dan di sini cabangnya hal. Baik. Namun karena dilihat dari sisi ya'mal atau tidak ya'mal, amil atau gairu amil, kita pun melihat bahwa ternyata huruf-huruf ini ada yang ya'mal, ada yang gairu amil, ada yang amil, ada yang gairu amil. Maknanya ya'mal adalah mempengaruhi kalimat yang dimasuki. Kalau gairu amil tidak mempengaruhi kalimat yang dimasuki. Seperti kita contohkan fi, fil masjid. Baik, amil atau gairu amil? Amil, beramal dia, mempengaruhi, yaitu mengkasrahkan. Baik, karena fi menjadikan masjid menjadi majrur, maka dikatakan di sini adalah amil, dia ya'mal fil masjid, dia beramal. Dan ini mempengaruhi masjid menjadi majrur. Demikian pula an, an yadriba. Amil atau gairu amil? Amil, dia beramal. Yadriba. Kenapa dia yadriba? Kenapa dia mansub? Lidukul harf an atau huruf min, harfun min huruf nawasib. Baik. Berarti an dan bi ya'mal, dia beramal, mempengaruhi kalimat yang setelah. Sekarang contoh yang tengah, hal, ya'mal atau gara amil? Amil atau gara amil? Mempengaruhi atau tidak mempengaruhi? Hal Muhammad ja'a. Apa dibalik? Hal ja'a Muhammad. Ya'mal atau gara amil? Amal atau ala ya'mal? La ya'mal. Kita katakan Muhammadun marfu karena dia mubtada. Ja'a khabar. Di sini ja'a fi'il madhi. Nah, wahada fa'il. Baik. Berarti hal tidak mempengaruhi la ya'mal. Kalau dilihat dari amil atau gara amilnya, ternyata semuanya ada dua. Apakah yang masuk khusus ke fi'il, ataupun yang masuk khusus ke isim, ataupun yang masuk ke isim dan fi'il sekaligus. Tiga-tiganya mengandung dua jenis. Yang masuk ke fi'il ada yang amil, ada yang gara amil. Yang masuk ke isim dan fi'il ada yang amil, ada yang gara amil. Yang masuk ke isim juga demikian, ada yang amil, ada yang gairu amil. Idan kam jinsan, ada berapa jenis? Kam nau'an fil huruf? Sitta. Sitta salah kan? Sitta lah ya. Yang masuk muhtaf bil fi'il amil, wa muhtaf bil fi'il gairu amil, itnain. Wa muhtaf bil isim ya'mal, wal muhtaf bil isim gairu amil. هو يدخل بالاسم والفعل عامل وغير عامل. إذن ستة أنواع. ستة أنواع. انظر في الكتاب في الحاشية في متنطنية. قال الحروف على ستة أنواع. حروف على أنم مثل. وذلك لأنها إما أن تكون مشتركة بين الأسماء والأفعال. كرنا دي بسجدي musyarakah, musyarakah itu bersama-sama masuk ke isim dan masuk ke fi'il. Bimana? Dengan makna annaha tadkhul ala kulli wahidin minan naw'ain, bahwasanya dia masuk kepada masing-masing dari dua jenis, masuk ke fi'il dan juga masuk ke isim. Itu kemungkinan pertama. Wa inna, kemungkinan kedua, an takuna muhtaffan bil asma, an takuna muhtaffatan bil asma, bisa jadi dia muhtaff khusus untuk isim. Bima'na annaha tadkhul 'alayha wa la tadkhul 'ala al-af'al. Dengan makna bahwa dia hanya masuk ke isim dan tidak masuk kepada fi'il. Wa imma, kemungkinan ketiga, an takuna muhtaffah bil af'al. Dia khusus masuk ke fi'il, yakni hanya masuk ke fi'il dan tidak bisa masuk ke isim. Idan kalau begitu dari sisi khusus atau tidak khususnya ada tiga jenis. Khusus untuk isim, khusus untuk fi'il, dan musytarakah bainahuma.